بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. إخواني في الدين رحمكم الله، ini adalah sesi yang ketiga dari daurah tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Pada sesi yang ketiga di sini kita akan baca penjelasan penulis rahimahullah tentang ta'limus shalah, mengajarkan kepada anak-anak tentang sholat, ya. Nah, ini urusan sholat, bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya agar melakukan dan menjaga sholat. Qala rahimahullah, yajibu ta'limu sabi wal bint as-salah fi sigari liyaltazimaha indal kibari. Wajib untuk mengajarkan kepada anak-anak yang laki-laki maupun perempuan untuk melakukan sholat di masa kecil mereka, liyaltazimaha indal kibar, supaya mereka terus melakukan sholat saat mereka sudah besar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bil hadits sahih, berdasarkan sabda Rasul SAW dalam hadis yang sahih, "Allimu auladakum as-salah idza balagu sab'an." Allimu, ajarkan auladakum, kepada anak-anak kalian, as-salah, salat, idza balagu sab'an, apabila mereka sampai pada umur 7 tahun. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا, dan pukullah mereka demi melakukan sholat, إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا, apabila mereka telah mencapai umur 10 tahun. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, dan pisahkan antara mereka, di antara mereka dalam tempat tidur mereka. Ya. Yeah. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih Al-Jami'. Riwayat Abu Dawud dan yang lain. Baik. Nah, ini terkait dengan bab salat, ya. Jadi pendidikan untuk melakukan sholat, ya, sejak awal, sejak anak-anak itu masih kecil, ya, diajarkan untuk sholat. Bahkan mungkin ini kan tadi disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika umur 7 tahun diperintahkan untuk melakukan sholat, ya. Nah, bahkan sebelum 7 tahun mungkin kita ajak ke masjid. Dan kita dapati dalam beberapa hadis Nabi SAW, anak-anak termasuk cucu Nabi, ya kan, Hasan, Husain, mereka dibawa oleh Nabi SAW ke masjid. Ya. Nah, ini untuk menumbuhkan rasa cinta dengan masjid, terikat dengan masjid. Walaupun di sini juga perlu diperhatikan, pada kondisi tertentu ketika anak itu membuat apa ya, ramai gaduh di masjid, nah ini lain lagi. Kalau ini kondisi semacam itu, ya kita harus jauhkan anak itu sementara waktu supaya tidak mengganggu orang-orang yang sholat, ya. Tapi kalau anak-anak itu tidak mengganggu orang yang sholat, nah mereka diajak ke masjid, ini sesuatu yang bagus, ya. karena akan menumbuhkan tadi rasa cinta dengan masjid dan melatih mereka untuk melakukan sholat. Nah, ketika umur 7 tahun, mereka diperintahkan untuk melakukan sholat. Ya. Yeah. Dan perintah untuk melakukan sholat ini tentu juga maknanya perintah untuk mengajarkan hal-hal yang terkait dengan sholat. Bukan hanya diperintah, ayo sholat, berangkat sholat. Bukan hanya itu. Tapi terkait dengan apa? Syarat sholat, berarti diajarkan kepadanya wudu. Ya. Yeah. Berarti juga mungkin beberapa hal-hal yang terkait dengan sholat, harus menghadap kiblat, sholat pada waktunya, rukun-rukun sholat. Yakni perintah untuk melakukan sholat itu juga artinya perintah untuk mengajarkan hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya. Yes. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jal juga mengatakan pada sebagian nabinya, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan kepada keluargamu untuk melakukan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Ya, bersabarlah untuk itu. Untuk salat, ya. Jadi di sini di dalam ayat ya Allah merintahkan nabinya memang untuk mengajarkan kepada anak-anak itu sholat. Di dalam ayat yang lain terkait Nabi Ismail kalau tidak salah ingat atau siapa di situ di surat Thaha ya, surat Maryam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan dia memerintahkan keluarganya untuk melakukan sholat. Ya, jadi memang di sini keluarga seorang muslim, ya, keluarga seorang muslim dia harus mendidik ya anak-anak sejak masa kecil mereka untuk melakukan sholat, perhatian dengan sholat, ya. Kemudian di sini Nabi Rasul mengatakan wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran. Bahkan kalau sudah umur 10 tahun, bukan hanya diperintah, perlu dipukul kalau dia tak mau melakukan sholat. Nah, kata ulama kita rahimahumullah bahwa dipukul di sini bukan artinya untuk menyakiti dia supaya dia sakit ya, atau pukulan yang keras sehingga membuat cedera, bukan. Tapi ta'dib, ini pukulan untuk pendidikan, ya, agar dia lebih serius, agar dia lebih sungguh-sungguh, ya, tidak sekedar kita perintah, namun terkadang perlu kita pukul, ya, demi melakukan sholat. Nah, kalau sudah umur 10 tahun, padahal ini kan belum balig, ya kan? Kalau sudah balik, wah ini lebih lagi. Karena urusannya kalau balik bukan lagi dengan orang tua lagi kalau dia meninggalkan sholat. Ya. Orang yang meninggalkan sholat ketika sudah balik, urusan sama siapa dia? Sama mahkamah itu urusannya. Ya kan? Urusannya urusan besar. Bisa dipenjara, bisa masuk. Ini secara hukum syar'inya. Hukum tarikus sholat itu kan berbahaya. Ya kan? Dalam agama. Orang yang meninggalkan sholat. Jadi di sini dalam hadis ini jelas sekali bahwa orang tua harus benar-benar perhatian dalam bab sholat ini. Wa ta'lim yakunu bil wudhu'i was sholati amamahum. Nah, di sini beliau menyebutkan wa ta'lim, mengajarkan sholat ini yakunu bil wudhu', ya diajarkan pula untuk berwudu. Ya, berwudu bukan sekedar sholat, tapi juga tadi diajarkan cara berwudu, bahwa sholat itu dengan wudu terlebih dahulu. Wudu pun begini caranya, ya, satu, dua, dan seterusnya. Wassalah amamahum, juga dengan sholat di depan mereka, mencontohkan bagaimana sholat, ya, ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, menghadap kiblat, ya, tasyahud, isyarat dengan jari telunjuk. Wadzihab bihim ilal masjid, memberi contoh pula dengan pergi ke masjid bersama mereka, bersama anak-anak. Wa targhibuhum bikitabin fihi kaifiyatus shalah. Targhib yakni memberi motivasi, semangat, ya, tasyi. Bikitabin fihi kaifiyatus shalah, dengan mungkin membacakan atau memberikan, membagikan kitab kepada anak-anak itu yang di situ ada tuntunan atau hukum-hukum tentang sholat, ya, tata cara sholat. Misalnya, ya, kita tahu ada kitab sifat sholat Nabi, ya, karya Syekh Al-Albani rahimahullah, ada yang diringkas, yang kecil, talkhis, ringkasan, ya, sifat sholat Nabi. Ini juga baik sekali. Kemudian, litata'allam al-usrah kulluha ahkamus sholah. Dengan kitab tersebut, supaya keluarga mempelajari hukum-hukum sholat semua. Karena tentang hukum-hukum sholat, sebetulnya kita pun sangat memerlukan untuk mempelajari. Ya. Kita sendiri sebagai orang tua, mungkin terlebih dahulu kita pelajari hukum-hukum tentang sholat. Tata cara sholat yang benar, ya kan? Bagaimana takbiratul ihram, bagaimana bersedekap, bagaimana rukuk yang benar, sujud yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, harus kita pelajari agar kita nanti mengajarkan kepada anak-anak kita sunnah Nabi, tuntunan beliau di dalam pelaksanaan sholat. Wa hadha matlubun minal muallim wal abawain. Dan ini sesuatu yang diperintahkan, ya, bagi orang tua maupun al abawain, bagi al muallim, ya, pengajar, pendidik, guru, semua, ya, mereka berkewajiban mempelajari ahkam as-shalah, hukum-hukum tentang salat. Wa kullu taqsirin sayas'aluhumullahu anhu. Dan semua kekurangan-kekurangan dalam bab hukum-hukum, kelak Allah Azza wa Jalla akan menanyakan tentangnya, ya. Akan ada pertanyaan tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla terkait dengan salat. Dan kita tahu bahwa salat ini adalah yang pertama ditanyakan, ya kan? Kelak di akhirat, ya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab, ya, di hari kiamat adalah bab salat. Ya, fa in saluhat saluhat sa'iru 'amali. Kalau salat ini baik, ya, maka semua amal akan baik. Wa in fasadat, kalau salat ini rusak, maka semuanya dari amalannya juga akan rusak. Jadi ini pertama kali yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jal di hari kiamat. Ini menunjukkan yang terpenting, ya, setelah syahadatain. Ya, setelah dua kalimat syahadat, ini, ya, kita tahu ini rukun kedua dalam Islam. Baik. Dan juga di dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan, apa? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَاةُ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةً. Nah, akan datang setelah mereka suatu generasi, أَضَعُ الصَّلَاةُ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Mereka menyia-nyiakan, ya, mereka tidak perhatian dengan sholat mereka, menyepelekan sholat, wattaba'u syahwat, dan mengikuti syahwat. Fasaufa yalqawna wayya, kelak mereka akan menjumpai wayya. Wayya ini sebagian tafsir ulama adalah ya suatu tempat di neraka di sana, ya, lembah di neraka. Na'udzubillah. Nah, pada ayat tersebut Allah Azza wa Jalla mengabarkan akan ada generasi yang semacam itu. Dan zaman sekarang pun kita telah dapati sekian banyak manusia yang meremehkan, menyepelekan bab sholat. Ya, sholat lima waktu. Mereka tidak lakukan. Banyak sekali mereka yang menyia-nyiakan bab sholat ini. Nah, kita jangan sampai menjadi orang-orang semacam itu, anak-anak kita juga jangan sampai menjadi golongan orang-orang itu. Ya. Baik, berikutnya yang kedua, ta'limul aulad al-Qur'an al-Karim. Ta'limul aulad al-Qur'an al-Karim, mengajarkan kepada anak-anak Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, ini bagaimana membaca Al-Qur'an, ya. Tentu bagi kita yang orang ajam, ya, kita tidak baca tulis dengan huruf dan bahasa Arab, ya. Tentu kita mulai dari yang sangat dasar, ya, bagaimana kita belajar huruf hijaiyah. Ya, alif ba ta, ya. Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u. Mulai dari situ sampai mampu membaca Al-Qur'an Al-Karim dengan bacaan yang benar. Mujawwadah, bacaan tajwid yang benar. Kemudian menghafal, ya. Menghafal ya mungkin kalau bab menghafal sekalipun belum bisa baca, untuk surat-surat pendek boleh sudah menghafal Al-Fatihah, ya. Dari dia umur mungkin 3 tahun, 4 tahun sudah bisa mengucapkan, kita ajarkan dia surat-surat yang pendek, ya, terutama Al-Fatihah. Ketika sudah mulai bisa baca, bagus. Mulai bisa mengucap, ya. Baik, dan nanti tentunya setelah dia bisa baca tulis tadi, membaca huruf-huruf hijaiyah, kemudian membaca dengan benar, dengan tajwid, nah, bersama dengan menghafal surat-surat Al-Quran. Baik. Fanabda'u bisuratil Fatihah wassuwar al-qasirah. Mulai dari Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Ya, mulai dari Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek. Diajarkan cara baca yang benar, ya kan? Ya, ini juga perlunya orang tua juga belajar, ya. Jangan sampai orang tua mengajarkan nanti bacaannya sudah keliru, nanti anaknya pun baca dengan bacaan yang salah, ya. Nah, baik. Di sini beliau katakan pertama Al-Fatihah karena itu adalah menjadi rukun dalam sholat, ya. Menjadi rukun dalam sholat yang dibaca tiap rakaat, kemudian surat-surat pendek, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya beberapa surat-surat pendek. Kemudian, dan kita juga tahu keutamaan, ya. Keutamaan baca Al-Quran, ya. Bahkan kalau sampai anak-anak itu hafal Al-Quran, ya, luar biasa. Derajat seseorang di akhirat, di surga sana, ini juga terkait dengan apa? Dengan hafalan Qur'annya. Ya. Karena di dalam hadis Nabi SAW beliau katakan, "Fa inna manzilataka," ya, Nabi menjelaskan bahwa kelak seseorang akan diperintahkan di akhirat itu untuk baca Qur'an. Iqra. Waratil kama kunta taratil fid dunya. Bacalah Al-Quran. Baca dengan tartil seperti ketika engkau baca di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti tingkatanmu, kedudukanmu, tingkatanmu di surga itu di akhir ayat yang engkau baca. Jadi semakin banyak dia baca, semakin tinggi derajatnya. Sehingga kalau dia sampai hafal Quran, tentu dia akan sampai kepada tingkatan yang sangat tinggi. Nah, ini keutamaan menghafal Quran. Ya, jadi Masya Allah kalau ada seseorang yang Allah karuniakan kepadanya hifdzu Al-Quran, menjadi hafid, luar biasa. Ya. Dan tentu ya kemudian setelah itu kalau dia masih mampu ya bukan hanya bab bacaannya, nanti maknanya, makna ayat-ayat tersebut. Nah, ini mungkin setelah dia dewasa nanti, karena Al-Quran tentu bukan hanya kita pelajari bacaannya, tapi kita juga perlu mengerti maknanya, tafsirnya, gitu ya. Zaman dahulu para sahabat juga belajar bukan hanya belajar bacaan, tapi mereka juga belajar tafsir. Baik, wa hifdzu at-tahiyyat lillah li ajli shalah. Kemudian beliau juga sebutkan di sini perlu juga berikutnya mengajarkan anak-anak itu bacaan-bacaan salat. Seperti bacaan tasyahud, tahiyatulillah dan seterusnya. Ya. Nah, ini beriringan dengan perintah salat tadi. Mungkin awalnya yang penting dia ikut ke masjid. Ya, senang dengan masjid. Selanjutnya dia mau ikut sholat, gerakan-gerakan sholat dari takbir sampai salam ikut. Kemudian berikutnya nanti mulai belajar bacaan-bacaannya, Al-Fatihah, surat. Kemudian nanti belajar bacaan-bacaan yang lain begitu. Ya. Jadi secara bertahap, sedikit demi sedikit diajarkan kepada anak itu sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Wa an nukhassisa lahum mualliman littajwidi wa hifdzil qur'ani wal hadis. Perlu juga nanti kita mengkhususkan seorang muallim. Yani perlu adanya guru ya, yang khusus, pengajar yang khusus. Alhamdulillah kalau ada mudarris, ada muallim di suatu kelas begitu, ya bagus ya. Dia bisa belajar secara rutin. Atau mungkin kita datangkan seorang guru, muallim, mudarris ke rumah kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Walhasil intinya bagaimana dia belajar. Syukur-syukur, yakni orang tua yang memang sudah mampu juga. Ya, orang tua mengkhususkan waktunya untuk mengajarkan kepada anak-anak itu. Kita sebagai orang tua ya, itu lebih bagus lagi. Litajwidi wa hifdzil Qur'ani wal hadis, untuk mengajarkan tajwid. Ya, cara baca Qur'an yang benar sesuai hukum-hukum tajwid. Wa hifdzil Qur'an, mengajarkan untuk hifdzil Qur'an. Wal hadis, dan juga hadis Nabi SAW. Ya, hadis mulai hadis-hadis yang pendek-pendek ya, diajarkan kepada anak-anak tersebut. Nah, hadis alhamdulillah ada misal arbaun, al-arbaun an-nawawiyah. Ya, 40 hadis. Kalau dia masih belum mampu yang panjang ya yang pendek-pendek saja dulu. Ya. Nanti semakin lama mampu menghafal yang panjang ya hafalkan yang panjang. Ya, karena arba'in nawawiyah itu adalah istilahnya poros atau inti daripada hukum-hukum terletak di hadis itu, 40 hadis itu. Ya, dasar-dasar Islam ada di 40 hadis tersebut. Baik, berikutnya, selanjutnya, tasyi'ul awlad ala salatil jumu'ati wal jama'ati fil masjid wara'ar rijal wa talattufu fi nushina lahum in akhta'u fala nuz'ijuhum wa la nasrahu bihim li'alla yatruku as-salah wa na'tham ba'da dhalik. Tasyi' al-aulad ala salatil jum'ati wal jama'ah fil masjid. Ini kaitannya dengan salat. Tasyi' itu memotivasi, memberi motivasi dan apa? Penyemangat atau ya. Baik, tasyi' ya, memberi motivasi kepada aulad, anak-anak ala salatil jum'ah untuk mengikuti salat Jumat. Nah, ini salat Jumat karena ini adalah tidak seperti biasanya ya. Karena ada khutbah, dia mesti duduk di masjid sekian waktu. Nah, tetap kita berusaha mengajarkan kepada anak-anak untuk juga mengikuti salat Al-Jumu'ah. Wal jamaah dan salat jamaah di masjid, wara'ar rijal di belakang kaum lelaki, ya ini bagi yang laki-laki ya. Wa talattufu fi nushina lahum in akhta'u. Kemudian talattuf yakni bersikap lembut ya. Ketika menasehati mereka apabila mereka salah. Ya, jadi mungkin kali mereka salah baca, salah dalam melakukan sujud, mungkin salah dalam melakukan ruku, ya kita beri nasihat yang baik. Terkadang ketika sholat menoleh ke kanan, ke kiri, ya kan, karena masih kecil belum begitu memahami, sehingga sholat pun menoleh atau kadang bercanda. Nah, ini kita beri nasihat-nasihat yang baik dengan cara yang lembut. Wala nuz'ijuhum, jangan sampai wa nasrahu bihim, yakni membentak-bentak mereka ya, bersuara yang keras ketika menegur anak-anak yang salah itu. Kenapa? Li'alla yatrukus shalah wa na'tam ba'da dzalik, supaya mereka tidak kemudian takut, benci dan meninggalkan salat. Ada kalanya ketika dinasihati malah dia menjauh. Kenapa? Karena mungkin ketika menasihati dengan cara yang kasar, dengan cara yang membuat mereka marah dan kesal sehingga tidak mau lagi melakukan sholat atau bahkan takut ya, takut. Ya, jadi beliau menasihatkan agar ketika kita menegur, ketika kita membetulkan sesuatu yang keliru ya, pada anak-anak tersebut, kita lakukan dengan cara yang lembut ya, dengan harapan mereka tetap mau menjaga, mau apa, melakukan sholat di masjid. Nah, ada suatu hadis yang beredar di masyarakat ya. Hadis beredar di masyarakat. Apa hadis itu? Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Apa maknanya? Jannibu, jauhkan. Masajidakum, masjid kalian. Majaninakum wa sibyanakum. Jauhkan dari orang-orang yang gila dan anak-anak. Ya. Jadi jangan sampai mereka masuk masjid. Ya. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini hadis yang lemah, ya. Hadis yang lemah. Kalau terkait dengan orang gila ya insyaallah ma'ruf ya, artinya orang gila ya kalau ke masjid mungkin justru tidak jadi baiknya bagi orang yang sholat. Tapi anak-anak jauhkan dari masjid, ini bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Ya, justru yang kita dapatkan adalah ini mengajarkan anak supaya sholat di masjid. Ya. Terkecuali tadi kita sebutkan pada kondisi di mana anak-anak itu buat gaduh, ribut, ya, kemudian membuat mereka jamaah di masjid terganggu sholatnya. Nah ini harus, yakni mestinya anak-anak itu bersama walinya, wali mereka, orang tua mereka, sehingga mereka dapat menjaga anak-anak itu supaya tidak mengganggu. Kalau tidak bersama wali mereka dan mengganggu, ya memang harus dijauhkan mereka yang khusus yang mengganggu ini. Ya, yang tidak mengganggu bagus di masjid. Nabi pun pernah sholat kemudian mendengar apa? Mendengar tangisan seorang anak. Lalu Nabi percepat sholatnya karena Nabi merasa kasihan terhadap ibunya. Ini menunjukkan bahwa ada anak kecil di masjid Nabi. Ya, ada, ya kan? Ada anak kecil di masjid Nabi ketika itu. Selanjutnya, berikutnya yang keempat adalah ta'limul atfal ahkam as-salat. Benar ini. Ta'limul atfal ahkam as-salat wa syurutaha wajibatiha wa mubtilatiha. Ya, jadi mengajarkan anak-anak tentang hukum-hukum sholat, ya. Ini yang tadi kita juga singgung bahwa mengajarkan sholat itu bukan hanya bab sholat yang penting dia sholat, tapi juga ilmu tentang sholat itu. Ya, hukum-hukum sholat. Misalnya syurut, syaratnya. Jadi sholat harus menghadap kiblat, berpakaian menutup aurat, ya. Kadang mengajarkan anak sholat, ya berangkat ke masjid sholat, tapi dengan pakaian yang apa pendek, membuka aurat. Misalnya anak-anak kecil, ya kan, pakai celana yang pendek, membuka aurat. Nah ini perlu diajari bahwa ketika sholat tutup aurat, ini apa lutut harus tertutup, ya, tidak terbuka. Dan karena lutut masih batas, ya, tapi atasnya lutut paha ini harus tertutup, ya. Kalau dengan yang pendek lutut terbuka, nanti ketika apa sujud atau ketika tasyahud, ya akan terbuka itu, akan apa paha akan terlihat, ya. Kemudian walhasil syarat-syarat, ya, syarat-syarat wudu, ya, menjaga taharah. Kemudian wajibat, kewajiban-kewajiban dalam sholat, ya. Wajibat seperti harus tasyahud, ya, takbir dalam sholat, bukan sekedar ruku sujud tanpa takbir, tapi ketika ruku diucapkan takbir, ya, ketika sujud diucapkan takbir dan seterusnya, baca tasyahud, salam. Mubtilat, pembatalnya juga diajarkan. Apa saja yang membatalkan sholat, ya. Ya, ketika tidak bersuci, maka sholat tidak sah. Ketika misalnya, ya, kentut, atau tidak menghadap kiblat lagi, ya, sholat berbalik, ya tadi menghadap kiblat kemudian berbalik, ini juga membatalkan sholat. Atau misalnya sedang sholat kemudian tertidur, ya kan? Ya, sujud tapi ternyata tidur. Ini batal sholatnya. Walhasil pembatal-pembatal sholat juga dijelaskan. Sunan, hal-hal yang disunahkan, adab-adab sholat, zikir-zikir. Nah, tentu ini sesuai dengan kemampuan ya. Kita melihat anak kita umur berapa, usia berapa, kita ajarkan sesuai kemampuan dalam memahami. Tentu ini kalau diajarkan semua ini panjang ya kan. Kita yang dewasa pun perlu memahami, perlu belajar yang cukup. Ya, apalagi anak-anak sangat memerlukan waktu yang cukup dan kemampuan. Makanya di sini kita lihat kemampuannya. Kita ajarkan dengan cara yang mudah dipahami, sudah cukup untuk memperdalam, untuk lebih jauh memahami hal-hal ini ya nanti belajar ya di kitab-kitab fikih, di kelas-kelas mungkin. Tapi secara global ya ini yang mudah dipahami saja. Wa ja'al as-sufuf al-ula lir-rijal wa salatuhum khalfaha. Kemudian bab saf misalnya dalam jamaah ya, biar saf-saf pertama yang rijal, yang dewasa, anak-anak kecil bukan tempatnya di saf depan. Ya, kalau mereka masih memang masih kecil ya. Terutama di belakang imam, ini adalah tempat khusus. Karena Nabi mengatakan liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang di belakangku di antara kalian orang-orang yang sudah balig, orang-orang yang berakal. Jadi untuk di belakang imam ini orang-orang khusus memang ya. Bukan anak-anak kecil, bukan. Anak kecil apalagi kalau belum balig ya dia belum boleh di tengah-tengah saf. Kalau dia belum balig atau belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, mumayyiz umur berapa? Ya 7 tahun macam dalam hadis tadi. Perintahkan ketika umur 7 tahun. Ini umur tamyiz istilahnya. Dia belum balig. Tapi sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah memahami. Sudah memahami. Ya, harus berbuat seperti ini, tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi sudah paham. Ini tamyiz. Tamyiz sudah boleh sholat bersama jamaah. Sudah insyaallah dapat pahala dengan sholatnya. Sehingga dia pun sudah boleh ikut masuk di dalam saf. Ya, namun tadi belakang imam jangan. Ya, adapun yang di bawah tamyiz ya jangan masuk ke dalam saf karena dia akan memutus saf ya. Dia ya belum umur salat ya. Misal dia umur mungkin 4 tahun, 5 tahun ya. Ya, dia letakkan di sob belakang misalnya kalau atau mungkin di ujung sana bersama orang tuanya, intinya tidak memutus sof ya, tidak memutus sof bagi anak-anak yang belum tamyiz. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima atau setelahnya di sini, ta'widul awlad as-sawm mungdus sabi'ah liyata'awaduhu indal bulu. Liyata'awaduhu indal bulu. Ta'wid artinya membiasakan ya. Biasakan anak-anak itu as-sawm untuk berpuasa. Mungdu as-sabi'ah sejak umur 7 tahun. Yata'awaduhu indal bulu. Agar mereka terbiasa indal buluk, saat nanti sudah balik. Ya, jadi penulis rahimahullah di sini menyamakan bab puasa ini dengan bab sholat ya. Jadi umur 7 tahun sudah mulai diajari juga puasa. Ya, tadi sholat umur 7 tahun ini puasa. Ya, puasa tentunya yang dimaksud adalah puasa Ramadan, puasa wajib. Ya, syukur-syukur kalau sunnah juga diajarkan. Namun terutama adalah puasa Ramadan, puasa wajib di bulan Ramadan. Ya. Dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang dari kaum wanita mengajarkan anak-anak mereka untuk berpuasa sampai mereka terkadang buat apa? Buat mainan boneka ya. Ya, untuk anak-anak agar mereka bermain dengan itu sehingga mereka lalai dengan atau lupa dengan rasa laparnya. Ya, bermain dengan boneka itu supaya terlalaikan rasa lapar mereka. Supaya mereka terbiasa untuk berpuasa. Ya. Ini salah satu cara mereka di zaman itu. Ya, membiasakan untuk berpuasa. Baik, jadi kita demikian pula di masa sekarang kita biasakan mereka untuk berpuasa sejak usia kecil. Kemudian diharapkan nanti ketika sudah balik mereka sudah mampu melaksanakan puasa yang wajib. Ya. Mampu melaksanakan puasa yang wajib setelah balik. Baik. Kemudian selanjutnya as-sitr wal hijab. Berikutnya penulis rahimahullah menjelaskan tentang pendidikan dalam bab as-sitr wal hijab. As-sitr itu penutup ya, maksudnya penutup aurat ya. Hijab yakni hijab ma'ruf, jilbab, hijab ya. Nah, ini terutama bagi anak-anak perempuan. Di sini juga penulis rahimahullah memperhatikan bab ini terkhusus ya, anak-anak perempuan. Dan perlu diketahui bahwa dalam Islam ada keutamaan khusus dalam mendidik anak-anak perempuan. Ya. Dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang yang diberi karunia anak perempuan lalu mentarbiyah mereka dengan baik, wa ahsana tarbiyatahunna, mendidik dengan baik anak-anak perempuan itu, kunna lahu sitran minan nar. Jadi akan menjadi sebab yakni mereka ini ibarat menjadi tameng atau penghalang dari api neraka. Ya, jadi keutamaan yang khusus saat mendidik anak-anak perempuan. Dan ini wallahu a'lam ya, suatu fadilah, keutamaan dalam Islam untuk menentang tradisi dan kebiasaan jahiliyah dulu. Sebab di masa jahiliyah itu anak perempuan, ya, bagi mereka anak perempuan itu aib. Bagi mereka anak perempuan aib. Sehingga seperti yang Allah ceritakan dalam ayatul Quran, kalau ada seorang yang di karuniai, Allah beri karunia anak perempuan, dia apa marah ya, mukanya berubah. Wa idza busyara hadu bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila salah satu dari mereka diberi kabar kelahiran seorang anak wanita, dhalla wajhuhu muswadda, ini menjadi hitam, ya, padam ini, apa, muka ini menjadi marah. Karena dengar terlahir seorang anak perempuan. Wa huwa kadhim, menahan kemarahan. Ayumsiku 'alahun am yadushu fit turab. Apakah dia akan pertahankan anak ini, dia akan didik, dia akan asuh, tapi 'alahunin, dalam kondisi dia merasa terhina. Ya, punya anak perempuan merasa terhina. Am yadushu fit turab, atau kalau tidak dia akan masukkan anak itu dalam turab, akan dia kubur hidup-hidup itu. Wa'dul banat, udah zaman dulu begitu. Ya, zaman dulu seperti itu. Anak perempuan ada yang sampai dikubur dalam kondisi masih hidup, ya. Karena mereka merasa aib. Ya. Sa'ama yakumun, betapa buruknya apa yang mereka hukumi. Nah, itu zaman jahiliyah seperti itu. Nah, di dalam Islam sebaliknya. Seorang ketika diberi anak perempuan, lalu dia betul-betul didik anak perempuan itu dengan baik, ini justru menjadi sebab selamatnya orang tua dari neraka. Kunna lahu sitran minan nar. Ini ibarat menjadi tameng atau penghalang dari api neraka bagi orang tuanya. Nah sekarang bagaimana mendidik anak perempuan dengan baik? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Di antaranya adalah bab sitr wal hijab. Di antaranya adalah bab sitr wal hijab. Bagaimana mendidik mereka untuk menutup aurat. Ya. Bagaimana menjaga aurat mereka. Nah, zaman sekarang seperti kita tahu, di zaman ini, na'udzubillah, auratun nisa itu sudah di mana-mana terbuka. Ya. Sampai yang betul-betul terbuka, ya, dengan pakaian yang sangat minim, atau terbuka dalam makna mungkin tertutup tapi terbentuk apa auratnya dengan pakaian yang sempit, yang ketat. Na'udzubillah. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, di antara wanita yang terlaknat adalah apa? Kasiyatun 'ariyat. Ya kan? Kasiyat tapi 'ariyat. Berpakaian tapi telanjang. Ya. Macam apa itu pakaian tapi telanjang? Ya, wallahu alam, di antaranya itu dia, ya. Ada kain penutup kulitnya ada, ya, tapi membentuk auratnya. Na'udzubillah. Nah, apalagi yang kulitnya pun terlihat. Na'udzubillah. Nah, jadi Islam di sini bagi keluarga muslim, muslimah, ya, harus benar-benar memperhatikan bab sitrul aurah, menutup aurat bagi anak-anak perempuan. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, awalan yang pertama, targhibul bint fis sitri mundu shighar. Bagaimana menumbuhkan rasa raghbah, rasa senang, ya. Ya, semangat, bersemangat dan merasa senang. Bagaimana tumbuh perasaan itu pada anak perempuan fisitri untuk menutup auratnya mungdus sigar, sejak dia masih kecil. Lital tazimahu fil kibar, agar dia terus menutup auratnya saat dia sudah besar. Ya. Yeah. Baik, dan aurat bagi perempuan tentu lebih yakni dibanding lelaki, ya. Kaum lelaki kita tahu bahwa mereka aurat mereka dari pusat besar sampai dari pusar sampai lutut, ya. Ini di lain bab sholat. Kalau bab sholat harus tertutup, pundaknya pun tertutup semua, dari pundak sampai lututnya. Ya. perempuan lebih daripada itu, seperti yang kita tahu. Baik. Nah, bagaimana kita membiasakan anak-anak perempuan ini ya tertutup auratnya? Bagaimana mereka sejak kecil tertutup auratnya? Fala nulbisuha al-qasir minasiyab. Jangan kita pakaikan kepada anak tersebut al-qasir minasiyab, pakaian yang pendek. Ya. Jadi walaupun secara hukum dia belum terkena hukum ya. Ini anak kecil belum terkena hukum. Ya. Dia masih rufi al-qalam. Pena terangkat darinya. Belum tercatat hukum-hukum. Ya, dosa dan seterusnya belum. Jadi walaupun macam itu, kita perlu membiasakan. Ya. Kita perlu mendidik dan membiasakan. Ya. Fala nulbis wal qasir minasiyab. Sehingga kita tidak boleh memakaikan pada anak perempuan itu pakaian-pakaian yang pendek. Walal bintal wal qamis bimufradihima. Juga dalam bab di samping aurat tadi, beliau di sini mengingatkan bab tasyabbuh. Tasyabbuh birrijal, menyerupai kaum lelaki, ya. Tasyabbuh birrijal ini juga bab lain, bab tasyabbuh. Kalau tadi bab membuka aurat, ini bab menyerupai kaum lelaki. Sehingga kata beliau, jangan kita pakaikan pada anak perempuan itu bintol, ya, pantolun semacam lelaki. Wal qamis bimufradihima. Ya, intinya seperti pakaian-pakaian lelaki, jangan. Perempuan ada pakaian perempuan. Ya, masing-masing sesuai dengan pakaiannya. Li'annahu tashabbuhun birrijali wal kuffar. Karena itu adalah menyerupai kaum lelaki dan orang-orang kafir. Baik. Baik, insyaallah kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan bab ini pada sesi berikutnya, insyaallah. Kita istirahat dulu. Insyaallah ya.